بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, yang mana kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala masih berada di dalam agama yang kita cintai ini, di dalam agama Islam, di atas landasan siratul mustaqim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Semoga Allah SWT terus-menerus memelihara kita di atas landasan ini dan jauhkan kita daripada jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT dan orang-orang yang mendapat yang telah sesat daripada jalan Allah SWT. Dan Alhamdulillah, kita seperti biasa teruskan pembahasan kita membaca kitab Sahih Muslim, di mana telah kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tayammum, dan telah kita syarahkan daripada sudut hukum, ahkam, syarat-syarat berkenaan dengan tayammum. Tentu kita dapati bahawa banyak pembahasannya, dan insyaAllah pada malam ini kita tidak akan teruskan kepada hadis yang berikutnya sehinggalah kita membaca syarah daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kerana ada dua sebab saya nak lakukan demikian. Kerana syarahnya ada kaitannya dengan masalah-masalah fiqah berkenaan dengan tayammum, dan ia merupakan satu syarah yang baik yang datang daripada seorang yang ahli fiqah, iaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i yang tidak asing lagi. Dan kedua, ia merupakan insyaAllah ulang kaji bagi kita. Sebab kalau kita nak ingat apa yang kita bahaskan minggu lepas, saya rasa ramai yang tak ingat. Jadi insyaAllah bila kita sampai kepada bab-bab yang penting di dalam syarah ini, kita akan ulang kembali. Baik, jadi bab tayammum, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, at-tayammum fi lughati wal qasdu. Bagi siapa yang ada kitab, harap lihat saya terjemahan kasar saja, saya tak ada kitab terjemahannya. Mungkin di dalam kitab awak semua terjemahannya lebih halus lagi ya. Jadi at-tayammum fi lughah wal qasdu, itu yang kita bahaskan. Dari sudut bahasa, tayammum itu artinya al-qasd, yakni menuju, maksud. Qala al-Imam Abu Mansur al-Azhari, tayammum fi kalam al-Arab al-qasd. Yuqalu tayammamtu fulanan wa yamamtuhu wa ta'ammamtuhu wa ammamtuhu ay qasadtuhu, wallahu alam. Jadi kata Abu Mansur al-Azhari, siapa beliau? Seorang yang alim dalam bahasa Arab, dan beliau dijadikan rujukan dalam masalah-masalah bahasa. Beliau berkata tayammum di dalam perkataan orang-orang Arab artinya menuju, al-qasd. Jadi dikatakan aku telah mentayammum fulan, artinya aku telah menuju kepada fulan. Wa yamamtuhu, ta'ammamtuhu, ammamtuhu, artinya semua sama, aku memaksudkan dia, yakni aku pergi kepada dia, aku menuju kepadanya. Wa'alam anna tayammuma tabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Ketahuilah bahawa tayammum itu tabit dengan dalil-dalil kitab, sunnah dan ijma' ummah, dan dia adalah pengkhususan yang Allah khususkan untuk umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuknya. Zadahallahu taala syarafa. Wa ajma'atil umma 'ala anna at-tayammum la yakunu illa fil wajhi wal yadaini. Sawa'an kana an hadatsi asghar aw akbar. Dan umat ini telah ijma' bahawa tayammum itu tidak berlaku melainkan kepada wajah, pada wajah dan dua tangan, sama ada daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi perhatikan, beliau kata telah ijma' bahawa tayammum ini di muka dan di tangan itu tempat berlakunya tayammum ini. Dan kedua adalah tentang apakah tayammum ini boleh mengangkat ataupun boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau menggantikan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kata beliau, ijma' ummah, dibolehkan. Jadi ini menunjukkan bahawa masalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab yang zahir daripada hadis menolak orang yang bertayamum, orang yang junub bertayamum, menunjukkan bahawa seolah-olah itu pada permulaannya, kemudian mereka telah kembali kepada pendapat jumhur. Jadi telah berlakulah ijma'. Setelah ini ataupun selepas itu dah tak ada lagi. Sampai sekarang ada khilaf bahawa bolehnya kita bertayamum untuk dua-dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Apalagi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ada menerangkan aula mastumun nisa sampai habis, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi artinya jika kamu apabila kamu bersentuhan dengan wanita dan kamu tak berjumpa dengan air, maka bertayamumlah. Jadi menurut tafsiran yang terkuat bahawa menyentuh wanita artinya berjima. Jadi masuk dekat situ berjima yang sebagai asas kepada kategori hadas besar. Jadi semua yang hadas besar masuk di dalam bab ini, iaitu boleh mereka bertayamum. Adapun khilaf yang awal daripada Umar dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana mereka berpegang kepada ayat Al-Quran juga, iaitu wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kamu junub, maka hendaklah kamu bersuci, iaitu kamu mandi. Jadi mereka katakan junub hadas besar tidak boleh digunakan tayamum kecuali dengan mandi dengan air. Baik. Jadi wasawan tayammum 'anil a'dha'i kulliha aw ba'dihha. Sama ada jadi dia bertayamum untuk anggota badan keseluruhannya ataupun sebahagian daripadanya. Wallahu a'lam. Jadi disyariatkan untuk bertayamum untuk keseluruhan anggota badan ataupun untuk sebahagian daripadanya. Semuanya boleh mengikut ijma'. Dan ulama telah berselisih pendapat tentang kaifiat tayammum. Kaifiat maknanya bagaimana nak bertayammum caranya. Jadi kata Imam Nawawi, fa madhhabuna wa madhhabul aktsarin annahu la budda min darbatain. Mazhab kami dan mazhab kebanyakan bahawa tidak boleh tidak melainkan dengan dua tepukan. Darbatan lil wajh wa darbah lil yadaini ila al mirfaqain. Jadi ini mazhab siapa? Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama maknanya. Iaitu tak boleh tidak melainkan dengan dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk dua tangan sampai ke dua siku. Wa mimman qala bi hadza minal ulama Ali ibn Abi Thalib. Dan antara yang mengatakan dengan pendapat ini daripada kalangan ulama, jadi Imam Nawawi menerangkan siapa lagi daripada ulama yang berpendapat macam ni, iaitu tepukan untuk tayamum mesti dua kali. La budda maknanya tidak boleh tidak, artinya wajib. Kalau dia tepuk sekali je untuk wajah dengan tangan, pada mazhab mereka semua tak sah. Jadi siapa lagi yang kata demikian? Kata Nawawi, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Al-Hasan Al-Basri, Al-Sha'bi, Al-Salim Ibn Abdullah bin Umar, Al-Sufyan Al-Thawri, Al-Malik, Al-Abu Hanifa, Al-Ashabul Ra'i, Al-Akharun radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita lihat dalam barisan ulama-ulama ini, daripada kalangan imam-imam yang empat, ada tiga. Imam Syafi'i satu, Maliki dan Abu Hanifa. Mesti dua kali tepukan. Maknanya yang tidak, yang mengatakan tidak perlu dua tepukan siapa? Mazhab Hanbali. Wa dhahabat ta'ifah ila anna al-wajib darbatun wahidah lil wajhi wal kaffain. Dan sebahagian ulama telah berpendapat yang wajib adalah satu kali tepukan saja untuk wajah dan tangan hingga pergelangannya. Jadi yang tadi semua tentang apa? Tangan sampai ke siku. Lepas tu dua kali tepukan. Di pendapat kedua kata satu kali tepukan tapi wajah dan tangan sampai ke pergelangan. Wa huwa madhhabu Atha' wa Madkhul wal Auza'i. Ini nama-nama ulama yang berkata demikian. Wa Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq. Ishaq ni adalah Ishaq bin Rahawai. Wa Ibnul Munzir. Ibnul Munzir sebenarnya kalau nak ikutkan, beliau digolongkan sebagai ulama Syafi'i, ulama besar Syafi'i. Beliau seorang ulama hadis, seorang fiqh. Sebenarnya dia mujtahid. Dia telah mempunyai alat-alat ijtihad, kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Kalau kita lihat kitab dia, memang kita tahu dia siapa. Jadi beliau ada al-awsat, ada al, dia ada yang tebal, yang tipis, yang apa, yang sederhana. Itu kitab hadis. Dan beliaulah pengarang kitab Al-Ijma'. Pengarang kitab Al-Ijma'. Jadi bagaimana mereka, beliau ni mengumpulkan ijma'? Maknanya beliau telah banyak belajar, telah banyak baca, telah pergi ke sana sini untuk memerhatikan dan merekodkan pendapat-pendapat ulama. Jadi kalau orang seperti Ibn Munzir ni kata, aku tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini begini-begini, boleh ambil tak kalau Ibn Munzir yang cakap? Kalau Ibn Munzir, yakni kemungkinan salah tu sedikit. Sebab beliau telah usaha untuk cari, dah tak jumpa khilaf, dia kata. Tapi dia warak, dia tak kata ijma', dia kata apa? Aku tidak jumpa apa-apa khilaf. Ataupun fima alam, mengikut pengetahuanku. Tapi bukan pengetahuan sembarangan Ibn Munzir rahimahullah ta'ala. Dan beliau mempunyai, walaupun dia mazhab Syafi'i, beliau memiliki beberapa ijtihad-ijtihad, ikhtiarat-ikhtiarat, yang pilihan-pilihannya di dalam beberapa masalah fikih. Itu Ibn Munzir rahimahullah ta'ala. Wa ammatu ashabil hadis, begitu juga kebanyakan ulama-ulama hadis, semua kata cukup dengan satu tepukan untuk wajah dan tangan hingga pergelangan. Wa hukiya ani Zuhri annahu yajibu mashul yadaini ila al-ibtain, dan dihikayatkan daripada Az-Zuhri, Imam Zuhri Ibnu Syihab, ulama yang tidak asing lagi dalam hadis, beliau antara orang yang pertama yang kumpulkan hadis, bahawa wajib menyapu dua tangan sampai ke ketiak. Ini bukan pergelangan, bukan siku, tapi sampai ketiak. Dan bukan sunat, tapi hukumnya wajib. Siapa ni? Imam Zuhri. Ingat lagi Imam Zuhri, dia ada satu masalah yang dia lain daripada yang lain. Masalah menyamak kulit binatang. Kata dia apa? Tak payah samak pun boleh pakai. Tak payah samak pun boleh digunakan. Tak payah sama apa? Tak payah sama kulit bangkai pun boleh digunakan. Ni Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Tapi kalau Imam Zuhri ni ada dalam sanad, insyaAllah sanad itu sahih. Kalau dia kata lepas dia tu, dia kata apa ni, apa ni, daripada fulan, daripada Rasulullah SAW, sebab dia daripada tabi'in, insyaAllah hadis itu sahih. Tapi kalau Imam Zuhri kata, telah berkata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah melakukan atau telah berlaku sesuatu pada zaman Nabi SAW, itu tak boleh pakai. Sebab apa? Dia mursal. Jadi kita kena lihat betul lah sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab Imam Zuhri ni antara ulama' yang saya pernah terangkan, hafalannya terlampau hebat. Dia dengar sikit aja dia hafal. Kadang-kadang dia dengar 10 tahun dulu, dia boleh ingat lagi. Dan dia kadang-kadang terlupa. Dia hafal sampai dia tak sadar bahawa hadis ini bukan hadis dia yang dia dengar daripada Syekh. Ini hadis tengah jalan punya. Tengah duduk-duduk, orang baca hadis, dia hafal, keluar balik 10 tahun lagi. Jadi orang macam gini, tak boleh dipastikan kalau apa tu dia riwayatkan daripada siapa. Yang mana dia tak katakan, aku telah dengar daripada dia. Kalau dia tak cakap macam itu, mungkin orang itu lemah. Jadi sebab tu Mursal Zuhri, kata Imam Syafi'i, paling lemah, antara yang paling lemah. Walaupun dia ni sendiri bukan pembohong, bukan apa, sebab dia dengar daripada macam-macam orang. Satu lagi adalah Ibn Jurayj rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi. Jadi Imam Zuhri kata mesti sapu tangan sampai ke tiak. Gatal ke tiak dengan debu kan dia. Tapi ingat, kata Imam Nawawi kata, wahukiya, dihikayatkan. Nak kata sanad dia mana semuanya, betul ke sampai pada Imam Zuhri itu kita kena tahqiq lah, kita kena bahas. Hakadha hakahu anhu ashabuna fi kutubil madhab. Demikianlah sahabat-sahabat kami, yang ini daripada mazhab Syafi'i, menghikayatkan di dalam kitab-kitab madhab. Waqad qala al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ini seorang hafiz mazhab Syafi'i juga, dan beliau ni juga ulama hadis. Lam yakhtalif ahadun minal ulama fi annahu la yalzamu mashu ma wara al-mirfaqain. Jadi beliau ni mengatakan bahawa tidak ada seorang pun daripada ulama yang berselisih pendapat bahawa tidak wajib sapu lebih daripada dua siku. Jadi seolah-olah Imam Nawawi nak katakan bahawa hikayat daripada Zuhri ni benar ke tak benar? Tak benar. Baik. Wa hukiya ashabuna wa hakka ashabuna aidan an Ibn Sirin, dan sahabat-sahabat kami meriwayatkan daripada Ibnu Sirin atau menghikayatkan daripada Ibnu Sirin bahawa dia berkata la yujzihi aqal min thalath darabat, tidak cukup melainkan dia bertayamum dengan 3 kali tepukan, tak lebih kurang daripada itu. Darbah lil wajh wa darbatan ya li kaffai wa thalithan li dhira'i, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk tangan hingga ke pergelangan, dan yang ketiga untuk apa, daripada ketengah arm dia lah, apa tu, lengan dia sampai lengan. Kurang daripada 3 ni tak boleh. Daripada siapa? Ibnu Sirin. Semua tak, semua kenal siapa Ibnu Sirin. Abdullah bin Sirin, Muhammad bin Sirin dan Abdullah bin Sirin, itu ulama. Dialah yang paling banyak riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Wa ajma'al ulama ala jawazi tayammum 'anil hadatsil asghar. Jadi sebelum kita teruskan, pendapat yang terkuat dalam masalah ini apa dia? Satu kali tepukan, 2 kali, 3 kali. Kemudian apakah had tangan dalam tayamum, adakah cukup pergelangan atau sampai siku atau sampai ketiak? Okay, jawabnya ikut dalam hadis yang kita baca dalam Sahih Muslim, iaitu sampai ke pergelangan tangan, sampai ke pergelangan, dan satu kali tepukan untuk duduk wajah dan tangan. Bagaimana yang ditunjukkan oleh hadis, sebab Nabi SAW ajarkan innama yakfika, hanya sahaja cukup bagimu untuk buat macam gini, dan Nabi buat satu kali tepukan dan sampai pergelangan tangan. Kalau tak cukup, Nabi SAW dah tunjukkan, betul tak? Inilah tempat nak ajar. Jadi kalau lambat ni, maknanya Nabi SAW tak sampaikan syariat. Kalau wajib sampai siku, Nabi SAW ajar sampai pergelangan, ini satu apa ni? Satu kesalahan, dan ini mustahil bagi hak Nabi SAW. Ulama mengatakan cukup sampai situ. Namun, kenapa mereka katakan mesti sampai ke siku? Jawabnya senang. Bila Allah SWT perintahkan berwuduk, suruh basuh tangan sampai siku, itu tahara kan? Ini tayamum ganti dia. Jadi sepatutnya ganti ikut asal. Jadi kalau wuduk asalnya sampai siku, dan dalam apa ni, dalam ayat tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka sapulah tayamum, sapulah wajah kamu dan tangan kamu, tak sebut sampai siku kan, jadi ditakidkan, maknanya dikhususkan dengan ayat wudu, boleh ke tak boleh? Mereka kata ini sama seperti apa di dalam ayat, dalam kafarah mengatakan kita bila apa ni nak bayar kafarah, kita bebaskan hamba, bebaskan hamba. Jadi tak sebutkan hamba apa, hamba beriman ataupun hamba tak beriman, dengan orang kafir pun boleh. Tapi dalam ayat lain tahriru raqabatin mu'mina, kalau waktu salah bunuh, ya, bukan tersalah bunuh lah, ialah tersalah bunuh, yang ini terbunuh secara tak sengaja, terbunuh secara tidak sengaja, maka kafarahnya adalah untuk membebaskan hamba yang beriman. Ini nas dalam apa? Dalam bab bunuh. Tapi dalam bab lain disuruh kita membebaskan hamba saja. Membebaskan hamba. Ini kafarah sumpah, kafarah zihar, disuruhkan bebas hamba. Jadi dekat sini kafarah-kafarah, satu mutlak, satu mukayyad dengan sifatnya beriman. Jadi ulama kata hendaklah kita bebaskan yang beriman saja. Kita ambil yang khusus tu, mengkhususkan yang mutlak. Jadi semua samalah macam ni. Samalah dalam bab tayamum. Ini hujah Imam Syafi'i dan lain-lain lagi. Jadi apa jawapan terhadap hal ini? Jawapan yang kata ulama tak kena kat sini. Kita nak main khususkan satu yang umum ni, ini hanya dibolehkan bila apa ni? Bila hukumnya sama, bila ia berkenaan dengan sesuatu perkara yang sama. Kalau kita nak kiaskanlah, mesti dalam perkara yang sama. Wuduk apa beza dengan tayamum? Wuduk ni kita boleh buat untuk apa ni? Untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Kita mesti basuh tangan seluruhnya. Mandi pun dengan tangan-tangan sekali. Tapi dalam tayamum, dalam tayamum kita cuma boleh sama ada kita mandi ke, yang ni hadas besar, hadas besar atau hadas kecil, cuci tangan dia tetap sama. Ya, kalau orang kata sampai siku, dia tak sampai siku je lah. Tapi kita tak payah nak basuh satu badan. Maksud dekat sini macam ni. Suci, bersuci dengan air, ada perbezaan dalam perbezaan keadaan. Bersuci dengan tayamum, standard sama je. Hadas kecil, hadas besar, sama. Kalau dengan air, dia lain-lain. Jadi menunjukkan bahawa ada perbezaan antara wuduk dengan dengan tayamum. Jadi tak boleh kita kiaskan. Itu satu. Jadi dinamakan kias ma'al farid. Itu bezanya tayamum dengan wuduk. Kias dan ada perbezaan dalamnya. Kemudian satu lagi jawapan adalah tak boleh kita kias bila dah ada nas. Kita dah ada nas, Nabi SAW dah tunjukkan macam gini, mana boleh kias lagi? Yang itu pula dinamakan fasadul i'tibar. Rosaknya kias tu. Sebab asalnya kamu tak boleh kias. Bila kita boleh kias, bila tak ada tunjuknya Nabi SAW macam mana, okeylah kita boleh ambil Quran ni mutlak, yang ini muqayyad, jadi kita gabungkan dia. Itu antara jawapan yang terkuat dalam dalam hal ini. Dan mereka mempunyai hadis-hadis selain daripada sudut usul. Mereka mempunyai hadis-hadis di mana terdapat riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat. Bukan satu sahabat, ramai sahabat riwayatkan daripada Nabi SAW. Bahawa Nabi SAW sapu sampai siku, sampai kedua siku. Tapi daripada sudut tahqiqnya, berkata ulama-ulama hadis Ibn Hazm dan lain-lain lagi, semua riwayat-riwayat sampai ke siku ni semuanya ma'lul, yang ni ada kecacatan ni. Jadi tak boleh digunakan. Tapi sebahagian ulama mengatakan oleh kerana dia banyak sangat riwayat sampai ke siku, jadi dia boleh kuatkan antara satu dengan lain, tapi bukan wajib. Maknanya kalau sampai siku hukumnya sunnah. Yang mengatakan demikian daripada ulama muasir adalah Syekh Al-Amin Syekh Tifli dalam kitabnya Du'arul Bayan. Tapi itu juga boleh dibahaskan juga, adakah dia punya lemah tu boleh kuatkan antara satu dengan lain ataupun dia tak boleh, dia terlampau lemah. Ada orang lemah 2-3 orang boleh angkat batu, betul tak? Tapi kalau dia punya lemah 3-4 orang semua lemah, dia teruk sangat, weak habis, tak makan 10 hari. Ada 10 orang pun tak boleh angkat batu, 1 orang boleh angkat dia, lepas 10 orang tak boleh angkat. Pasal apa? Lemah sangat. Jadi memang betul jumlah yang lebih ni, dia kadang, dia asal dia boleh kuatkan yang antara satu dengan lain. Tapi kalau lemah, dia terlampau lemah sangat, boleh tak kuatkan satu dengan lain? Tak boleh. Dia macam ada ICU tau, dalam rumah. Hadis dia dah lemah sangat, siapa pun datang tolong dah tak boleh lah. Dia dah pakai life support, kita katakan. Hadis dah lemah sangat. Jadi kalau keadaan macam itu, tak boleh pakai. Ini satu perkara yang kita nanti lihat. Bila ada orang yang menganjurkan sesuatu yang lain lah, yang ada-ada dalam, mengada-adakan dalam agama bid'ah, jadi dia gunakan hadis lemah, lepas tu dia kata hadis lemah ni banyak riwayat dia, jadi dia kuatkan antara satu dengan lain. Itu kaedah betul. Tapi kaedah tu ada syarat. Kaedah dia apa? Hadis yang lemah ni kalau dia banyak riwayatnya, dia menguatkan antara satu dengan lain, jadi dia hasan birayrihi. Jadi boleh digunakan, boleh jadi hujjah. Tapi dia ada syarat, jangan lupa. Lemah dia macam mana punya lemah? Kalau dia lemah sikit, boleh. Kalau dia lemah sangat, syadidul da'af, tak boleh menguatkan antara satu dengan lain. Wujud dia macam tak ada, dia nyawa ikan. Dia dah macam dah mati lah kira-kira. Tinggal nak tunggu tanam. Itu dia. ICU. Kalau awak tahu hal ini, bila dalam berhujan nanti bermanfaat. Sebab tu kalau lihat, kalau ulama kata da'if jiddan ataupun ni maudhu', mana boleh menguatkan antara satu dengan yang lain. Perawinya dituduh pendusta, dah tak boleh buat apa. Jadi lemah sangat dengan lemah sedikit, macam mana nak tahu dia lemah sangat, lemah sedikit? Kalau ada datang ulama kata lemah dia dalam hafalan, lemah dia dalam hafalan, asyik buat silap, waham, yukhtik, kafir dan sebagainya, ini lemah daripada sudut apa? Hafalan. Kalau datang satu orang lagi pun lemah macam dia, lemah macam dia juga, boleh tak dia dengan dia menguatkan antara satu dengan lain? Boleh. Boleh. Sebab Demi buat salah. Kalau Demi silap, tapi Demi pun bawa yang sama juga, ada riwayat juga daripada jalan lain contohnya. Ha, ini dah tentu menunjukkan bahawa benda tu ada asalnya. Dua pun cukup lah. Lagi-lagi kalau ada 3-4, pasal dia punya silap kat situ. Tapi kalau lemah dia, bukan pasal hafalan, tapi pasal apa? Ah, adalah dia. Dia punya, dia ni ahli bid'ah, dia pendusta, ataupun dituduh berdusta. Contoh macam tu lah, mencuri hadis orang dan seterusnya. Lepas tu nak dikuatkan oleh orang yang silap banyak, dah tak boleh. Pasal ni lemah sangat, dah tak boleh. Ha, ini yang disebutkan dalam kitab-kitab mustalah. Lemah yang boleh dikuatkan antara satu dengan lain adalah lemah yang biasanya dalam apa ni, dalam hafalan dan seterusnya. Itu okey, boleh tahan lagi. Dan satu lagi lemah yang boleh tahan sikit, kalau dia hadis mursal. Misal kata tabi'in kata Nabi SAW telah bersabda. Tengah-tengahnya tak ada orang kan, tak tahu siapa, memang dia tak jumpa Nabi SAW. Dia lemah ke tak? Lemah. Tapi kalau tabi'in ni, biasanya dia jumpa sahabat lah. Biasa dia jumpa sahabat lah. Riwayat dia mesti biasa daripada sahabat. Jadi kalau tak jumpa, tak tahu siapa pun, biasanya insyaAllah hadisnya sahih lah, bersambung. Walaupun dia lemah ada satu, tapi datang lagi satu hadis mursal juga macam dia juga. Mursal juga macam dia. Okey lah, dia pakai. Tak payah tak payah tiga, dua cukup. Kalau dua mursal sama-sama mursal, tapi dari jalan yang lain, jangan jalan yang sama. Jangan dia balik semula kepada tabi'in. Misalnya Zuhri tadi, jangan dia balik kepada Zuhri juga. Kalau yang itu tak pakai, pasal maknanya dia sama je, dia satu je. Dia dua tapi satu lah. Tapi kalau dia pergi kepada misalnya Ibnu Juraij lah, misalnya tadi kita sebutkan. Ini dua-dua jenis kalau mursal parah punya. Tapi dia riwayat ini, dia riwayat ini menyebutkan ada asal tak? Menyebutkan ada asal. Ini boleh kuatkan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau lemahnya, lemah sangat, dituduh mendatangkan hadis-hadis yang mungkar, orang Syiah yang apa ni, ekstrim dan sebagainya, yang ni tak boleh pakai. Imam Syafi'i menggunakan riwayat di mana Nabi SAW tepuk dua kali dan satu sampai siku. Dalam riwayat itu ada seorang perawi namanya Ibrahim bin Abi Yahya. Ulama semua, saya boleh katakan semua kalau tak hampir semua, semua kata dia dhaif dan dia penipu. Okay. Tapi dia adalah syekh kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i riwayatkan daripada 100 lebih hadis. Jadi macam mana? Siapa taklid Imam Syafi'i tu kita tak nak ceritalah. Tapi kalau kita dah tahu pasal hadis kan, dah tahu kedudukan hadis, boleh tak pakai riwayat ni? Dia dah tentu lemah, confirm lemah. Tetapi lemah sikit ke lemah banyak? Lemah banyak. Sebab Bukhari kata dia penipu, Jahmi, Qadari dan apa, orang kata dia Rafidi lagi, dan itu dan ini. Jadi macam-macam sifat yang buruk ada pada orang ini. Tapi Imam Syafi'i pakai. Ini antara kemuskilan dalam mazhab Syafi'i. Yang ini dalam Imam Syafi'i ini pula bukan sembarang orang. Dia seorang ulama hadis. Dia pun ulama jarah wa ta'dil. Orang ni boleh dipercayai ni, orang ni pembohong dan sebagainya. Tapi dalam hal perawi ni, dia bersendirian. Imam Malik kata, jangan kau ambil daripada Ibrahim bin Abi Yahya. Sufyan bin Uyainah kata dengan dia, jangan kau ambil daripada dia lagi. Betul, kau dah sampaikan riwayat daripada dia, lepas ni kau jangan belajar dengan dia lagi. Tapi Imam Syafi'i buat bodoh je, dia jalan terus. Dia ijtihad, dia mujtahid. Pada dia, orang ni tak bohong. Orang ni memang bid'ah, dia tahu. Tapi dia tak rasa orang ni ada membohong dalam hadis. Kata Imam Syafi'i, aku telah dengar Ibrahim bin Abi Yahya ni berkata, kalau aku jatuh dari tempat jauh, berkecai lah kira-kira. Lebih aku sukai daripada aku berdusta di dalam hadis. Jadi ini hujah Imam Syafi'i bahawa syekh dia ni bukan, dia tak bohong dalam hadis. Dia memang ahli bid'ah tapi dia takkan bohong daripada dalam hadis. Itulah yang kita kaji. Jadi boleh tak agak-agak orang yang dituduh-tuduh bohong kata aku tak bohong, boleh tak ambil kata-kata dia untuk defend diri dia? Orang ni dituduh bohong. Lepas tu awak pergi pada dia, kamu ni pun bohong. Lepas tu dia kata, tak, aku tak bohong. Awak ambil cakap dia ke? Ataupun awak cakap, dengar cakap orang lain yang ada bukti bahawa dia pun bohong. Ulama-ulama besar, diorang tengok apa dia punya karakter, tengok dia punya riwayat dan sebagainya. Ada je yang meratik-meratik, meratik punya lah. Jadi dekat sini, kita faham uzur Imam Syafi'i mengambil riwayat daripada Syekh ni. Tetapi mestikah kita ikut? Bolehkah kita ikut selepas ni semua? Dah tak boleh ikut lah. Tapi yang bab yang akhir ni, susah orang-orang Syafi'i nak dengar. Bab ni susah. Jadi dia juga yang meriwayatkan air apa tu? Air matahari tu. Air yang terkena matahari tak boleh digunakan wuduk. Siapa perawi tu? Ha, ni lah syekh dia ni. Ada 170 lebih masalah Imam Syafi'i gunakan riwayat daripada orang. Dan orang ini amat teruk kalau kita lihat daripada sudut kata-kata ulama' terhadap. Dia kalau Ibn Hajar Asqalani, dia ulama' Syafi'i juga, ulama' hadis. Tapi dia clear cut, dia taruh kat dalam kitab dia, Ibrahim bin Nabi Yahya, matruk. Matruk ditinggalkan, tak boleh pakai. Dan bila dia takhrijkan hadis-hadis Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia dikeluarkan. Nanti dia nilaikan satu-satu perawi dia. Nampak aja perawi ni matruk dah. Jadi sebab itu kita kena tahu lemah tu macam mana. Dia bukan semua lemah sama. Ada lemah sikit, ada lemah sangat. Baik, dalam hal hadis menyapu sampai siku ini, ada banyak riwayat, banyak sahabat riwayatkan, tapi semuanya lemah. Yang sahih cuma apa? Sampai ke pergelangan tangan saja. Ini yang satu kali tepukan. Baik, kita teruskan. Wa ajma'a al-ulama ala jawazi tayammum 'anil hadatsil asghar. Dan ulama semuanya telah berijma' bahawa bolehnya bertayammum daripada hadas yang kecil. Wa kadzalika ajma'u ahlu hadhihi al-asar wa man qablahum ala jawazi lil junubi wal haidhi wan nufasa. Dan begitu juga ulama zaman ini, yakni zaman Imam Nawawi lah, dan sebelum mereka, bahawa bolehnya bertayamum untuk junub dan haid, yakni orang yang haid dan nufasa, orang yang sedang nifas, wanita nifas. Wala mukhalif fihi ahadun minal khalaf wala ahadun minas salaf. Dan tidak ada seorang pun daripada kalangan khalaf, begitu juga seorang pun daripada salaf yang berselisih pendapat tentang hal tadi. Illa ma jaa an Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kecuali yang diriwayatkan, yang datang daripada Umar dan Ibnu Mas'ud dalam hadis yang kita baca. Rahu kiamit luhu an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i. Jadi tak ada khilaf kecuali yang datang daripada Umar dan Ibnu Mas'ud dan dihikayatkan. Hikayat ni tak sama betul-betul macam ja'a. Ja'a tu maknanya dia sahih. Jadi ni hikayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai Al-Imam Tabi'i, seorang imam di kalangan generasi Tabi'in. Wa qila inna Umar wa Abdullah raja'a anhu. Jadi katakan bahawa Umar dan Abdullah bin Mas'ud telah meninggalkan pendapat tersebut, kembali kepada pendapat jumhur. Faqad ja'at bi jawazihi lil junub al ahadithu sahihatul mashhur. Dan terdapat hadis-hadis yang sahih yang amat masyhur membolehkan tayamum untuk orang junub. Wallahu a'lam. Jadi sekarang tak boleh orang kata lagi tayamum tu tak boleh untuk orang yang junub, sebab dah tak ada khilaf. Baik, wa idza sallal junubu bi tayammum thumma wajadal ma. Apabila seorang yang junub itu solat dengan bertayamum, kemudian dia menjumpai air, wajib alaihi al-ihtisal bi ijma'il ulama. Maka hendaklah, yakni wajiblah dia mandi dengan air itulah, mengikut ijma' ulama. Ini satu perkara yang penting. Tak ada khilaf. Orang yang jumpai bila tadi dia pakai tayamum, maka hendaklah dia mandi. Mandi tu wajib, tapi solat tu nak diulang ke tidak, tak payah. Mandi. illa ma hukiya an Abi Salamah bin Abdul Rahman al-Imam al-Tabi'i annahu qala la yalzamu, kecuali seorang aja yang kata mesti tak payah mandi kalau dia dah jumpa air, iaitu yang dihikayatkan daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, seorang imam kalangan tabi'in. Banyak riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Salamah bin Abdul Rahman. Jadi ini dihikayatkan. Kalau ini betul, maknanya tak ada ijma'lah. Jadi walaupun satu orang alim kata lain daripada jumhur, dia tak jadi ijma'. Kata Imam Nawawi, wa huwa madhhabun matrukun bi ijma'i man qablahu wa man ba'dahu. Tetapi mazhab ini, mazhab Abu Salamah ini adalah mazhab matruk yang ditinggalkan, orang tak pakai, dengan ijma' ulama sebelum dia dan selepasnya, dan juga dengan hadis-hadis yang sahih dan masyhur di mana Nabi SAW memerintahkan orang yang junub untuk mandi, yakni membasuh badannya apabila dia menjumpai air. Terdapat hadis-hadis yang sahih menerangkan hal tersebut. Ada hadis yang mana Nabi SAW dalam safar bersama sahabat-sahabat yang ramai, mereka tak ada air. Jadi Nabi SAW hantar Ali radhiyallahu anhu untuk cari air. Cari. Dah sampai satu hari tak jumpa air, tapi jumpa satu wanita musyrikah. Musyrik. Beliau ada atas unta dan dia ada dua bekas air daripada kulit. Jadi tanya, mana air, kau dapat air dari mana? Dia kata, ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'ah. Aku dapat air ni kalau nak ikutkan semalam macam gini punya time. Maknanya jarak dia tu jalan perjalanan 24 jam. Ali radhiyallahu anhu fikir, kalau aku pergi cari air tu, jumpa satu hari pergi, satu hari balik, dah dua hari, habislah orang-orang Islam dengan Nabi SAW tak ada air, macam mana? Jadi dia kata, kau ikut aku pergi jumpa Rasulullah SAW. Jadi balik, sampai kat sana, itu kita tahu bahawa orang itu, wanita tu wanita musyrikah. Jadi maknanya kulit yang dia pakai garanti bukan kulit yang telah, yang daripada daging yang disembelih. Jadi dia bangkai. Tapi Nabi SAW minta izin daripada wanita tersebut, air dia sikit. Dia suruh kumpulkan bekas-bekas sahabat semuanya, tuang. Cukup untuk semua, cukup untuk minum, cukup untuk wuduk, apa semuanya lah. Untuk binatang pun cukup. Lepas tu ada satu sahabat ni, dia tak mau solat sebab tak ada air. Nabi SAW suruh ambil air ni pergi mandi. Dan dia tadi apa ni? Solat dengan tayamum lah. Dia tak solat dengan air. Sekarang Nabi SAW kata, engkau pergi mandi. Dan dia mandi dengan air tersebut. Ini dalil bahawa wajibnya mandi bagi orang yang junub yang telah mendapat air. Dan ini tak ada khilaf. Wa yajuzu lil musafir, dan itu dalam Bukhari dan Muslim. Dan boleh untuk orang musafir dan orang yang apa kata, mu'zir fil ibili, yakni yang gembala unta-unta itulah, dan selainnya, untuk bersatu dengan isteri walaupun mereka tak ada air. Maknanya dia tahu kalau nanti dia bersatu, nanti nak kena mandi, tapi air memang tak ada. Boleh ke tak boleh? Sengaja. Jadi jawabnya boh? Boleh. Wa yaghsilani farjaihima, hendaklah dia membasuh kemaluan mereka berdua dan bertayamum dan solat, dan cukup bagi mereka berdua bertayamum, dan tidak perlu mengulang solatnya jika mereka telah membasuh faraj mereka, yakni kemaluan mereka. Fa illam yaghsil ar-rajulu dhakarahu, kalaulah lelaki tadi ni suami tu dia tak membasuh kemaluannya, dan wa ma asabahu minal mar'ah, dan yang terkena pada badannya daripada wanita tersebut, dan dia solat dengan tayamum, maka jika kita katakan bahawa basahan daripada kemaluan wanita itu najis, maka hendaklah dia ulang solatnya. Jika tidak, manakala tak najis air yang keluar daripada faraj wanita itu, maka tidak perlu dia mengulangi solatnya. Dan ini permasalahan khas dalam mazhab Syafi'i dan juga sebahagian ulama. Jadi boleh tayamum, tak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Kalau dia basuh kemaluan. Sebab mereka kata ini khilaf pasal apa? Bukan pasal mani itu najis ke tidak. Sebab mazhab Syafi'i, mani itu suci. Tapi masalahnya adalah air basahan yang keluar daripada kemaluan wanita. Dan kita tahu bahawa kalau apa ni bila bersatu, dia akan akan terkena dengan basahan wanita. Dan Nabi SAW dalam hadis-hadis sebelum ni kita baca, Nabi SAW suruh basuh apa yang terkena daripada wanita tersebut walaupun belum kuai mani. So menunjukkan bahawa rutubah tarjil mar'ah itu najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita solat dalam keadaan najis, boleh dengan tayamum, tapi lepas tu kena ulang. Ini yang pelik sikit daripada mazhab Syafi'i. Kita sambung. Wa amma idza kana ala ba'di a'dha'il muhdith najasatun fa arada at-tayammum badalan anha. Adapun jika terdapat di sebahagian anggota orang yang yang tidak suci itu najis dan dia mahu tayammum, orang yang batal wuduk dalam badannya ataupun kat tangan dia contohnya ada najis dan dia nak bertayammum badalan anha, menggantikan najis dia, yang mencuci najis tersebut pasal dia tak ada air. Fa mazhabuna wa mazhabu jumhuril ulama annahu la yajuz. Maka mazhab kami dan mazhab jumhur ulama tidak boleh bertayamum menggantikan apa? Mensucikan najis itu dengan air. Tetapi berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala, boleh dia bertayamum jika najis itu terdapat pada badannya. Tetapi tak boleh bertayamum jika najis itu ada pada pakaiannya. Ini yang satu hal khusus untuk mazhab Hanbali. Kalau najis tu kat badan dia, dia tak ada air. Dan apa hukum bersihkan badan untuk solat nak tayamum? Wajiblah, dia kena basuh. Jadi boleh tak dia tayamum untuk najis tersebut? Jadi semua ulama kata tak boleh, melainkan mazhab Hanbali lah. Tapi kalau mazhab Hanbali dia khususkan hanya najis yang ada pada badan saja, pada tangan contoh. Tapi kalau pada pakaian tak boleh tayamum. Kenapa agak-agak? Sebab kalau pakaian boleh buka. Tak payah ke? Tak ada daruratnya kita nak bertayamum. Jadi asal usul mazhab Hanbali ni adalah tayamum itu menggantikan air. Bila masa tak ada air, kita boleh tukar pada tayamum. Tapi yang benar dalam hal ini kata Syekh Sami rahimahullah taala, tidak boleh bertayamum kerana ada najis. Habis macam mana? Solat aja. Tayamum kerana angkat hadas, najis-najis pun kita solat juga. Macam orang dalam hospital dan sebagainya, ataupun dia tak ada air walaupun dia sihat, jadi dia bertayamum saja, tak payah nak tayamum untuk najis tersebut. Sebab dia hanya dia buat apa yang dia mampu. Dan tidak ada dalil membolehkan kita tayamum kerana najis. Dalil cuma kata tayamum untuk angkat hadas. Jadi mazhab Hanbali ni ada kias sikit. Padahal mazhab Hanbali ni asal dia ikut apa? Dia tak banyak pakai kias. Jadi dalam hal ini dia pakai kias. Wakhtalafa ashabuhu fi wujubi i'adati hadhihi as-salat. Kemudian kalau dia bertayamum dalam keadaan najis, untuk gantikan najis tu, mereka berselisih pendapat mazhab Hanbali, wajib ke tak wajib mengqada solat ini. Berkata Ibn al-Mundhir, kana Thawri wal Auza'i wa Abu Thawr yaqulun yamsahu mawdi'an najasah bi turabin wa yusalli. Wallahu. Jadi Ibn al-Mundhir meriwayatkan daripada Thawri, Auza'i, Abu Thawr, semua ulama-ulama salaf, mereka semua berkata kalau ada najis sapu tempat najis tu dengan tanah, kemudian solat. Maknanya bukan sapu muka, sapu tangan, supaya kat telapak tangan Tapi sapu kat tanah dekat apa ni, dekat najis tersebut, dah cukup dah. kemudian dia solat. Nak ikut logiknya, nak ikut logik ini lebih dekat daripada apa ni, sapu muka dengan tangan. Kalau kita nak tayamum kerana najis, tapi yang betulnya yang ini pun tidak, yang itu pun tidak. Kita tak tayamum dan kita tak sapu apa ni, tanah ke atas apa, ke atas najis tersebut. Yang kita buat adalah apa? Kita usahakan untuk bersihkan mana yang boleh kurangkan najis tu jelah. Takkan kalau ada apa ni najis tu seketul-seketul gitu kita buat bodoh je kan. Kita cuba kerik-kerik sikit, sapu, gosok-gosok ke apa semua. Lepas tu kita macam apa ni, kita teruskan kita punya solat. Ni pasal tak daya. Baik, wa amma i'adatus solat allati yaf'aluha bitayammum fa madhhabuna annahu la yu'id. Idza tayammama lil marad aw lil jaraha wa nahwihima. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mengulang solat yang telah dilakukan dengan tayammum, maka mazhab kami tidak diulangi solat yang ditayammum, yang bertayammum, yang digunakan tayammum jika kerana sakit atau kerana lupa dan yang seumpama. Jadi ini mazhab Syafi'i, kalau dah tayammum kerana sakit, kerana luka, tak payah ulang solat. Maknanya apa? Ada keadaan kena ulang solat, mazhab Syafi'i. Amma idza tayammama lil ajiz 'anil ma, adapun kalau dia bertayammum kerana tak boleh menggunakan air. Ya, ini ada binatang buas ada air tapi dia tak dapat pergi kat situ contohnya. Fa in kana fi mawdi'i ya'dimu fihi al-ma ghaliban ka safar lam tajib i'adah. Jadi kalau dia di tempat yang biasanya tak ada air, contohnya dalam safar, lepas tu dia tayammum, dia solat, yang macam ini tak perlu nak qada solat. Wa in kana fi mawdi'in la ya'dimu fihi al-ma illa nadiran wajabat al-i'adatu 'ala al-madhhab as-sahih. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia tak, dia berada di tempat yang air itu biasanya ada tapi dia tak jumpa contohnya, ataupun dia tak dapat, ataupun dia tak boleh pergi ambil, maka dia boleh tayammum tapi dia wajib qada solat. Jadi ini masalah yang paling muskil dalam mazhab-mazhab ni lah, especially mazhab Syafi'i. Jadi kenapa orang beza-bezakan ini payah kita nak bahaskan, panjang lebar cerita dia. Tapi daripada sudut dalil, kalau kita tengok dalil, Allah SWT kata bila tak ada air, tayammum, sapu muka, sapu tangan, solatlah lepas tu dengannya. Jadi perintah Allah SWT bila orang tak ada air apa? Tayammum, solat. Sekarang awak dah tak ada air, sama ada tempat yang biasa ada air ke tempat yang tak ada air, yang penting awak cari dah tak ada air lah. Lepas tu awak dah tayammum, awak dah solat, cukup ke tak cukup? Sepatutnya cukup. Awak dah laksanakan perintah Allah SWT. Kalau kamu kata mesti kena qada, mesti ada perintah yang lagi satu, perintah baru suruh qada. Ada tak perintah baru suruh qada lepas tayammum? Tak ada. Jadi di sini terdapat kaedah usul fiqh. Kalau siapa nak catat, penting kaedah ni. Tidak ada qada, tidak wajib qada melainkan dengan perintah yang baru, melainkan dengan perintah yang baru. Jika ibadat itu adalah ibadat di antara dua masa, jika ibadat itu di antara dua masa, contohnya solat, itu asal dia. Kalau kamu dah buat apa yang kamu boleh tapi ada kekurangan, mesti ada kekurangan, betul tak? Contohnya ada kekurangan ketika nak solat tu, kiblat ke kamu tak tahu. Jadi kamu ijtihad ni kiblat, kamu dah buat apa yang awak apa ni yang mampu, agak-agak sini kiblat tengok matahari ke ataupun apa, ataupun apalah juga dah buat. Lepas tu dapati, kita dapati bau kiblat, solat terus terbalik kat belakang, wajib tak qada? Jelas salah. Dan apa hukum menghadap kiblat dalam solat? Syarat sah solat. Syarat sah solat. Wajib tak kita ulang solat tersebut? Ikut kaedah tadi, tak wajib. Sebab dia dah lakukan apa yang dia boleh. Dan ibadat tu ada ada temponya. From time in sampai time in. Zuhur contohnya. Dan dia dah buat apa yang dia patut buat. Kalau dia kena qada, disyaratkan mesti ada perintah baru suruh dia qada. Ada tak perintah baru suruh qada? Tak ada. Jadi tak payah qada. Dan ni banyak. Kalau muazzin azan, Nabi SAW kata, kata bila kamu dengar azan, kamu jawab azan. Betul tak? Jawab azan. Dia baca Allah Akbar. Bila azan habis, bila azan habis, kamu boleh qada tak? Qada jawab azan. Time habis, tak boleh qada sebab tak ada perintah baru untuk qada azan. Macam itulah. Dan yang sebagainya banyak. Jadi orang yang tertinggal solat contohnya, asalnya dia tak boleh qada kalau dia sengaja. Kalau dia tak sengaja kerana lupa, kerana tidur dan sebagainya, itu baru dia qada. Faham? Tak ada perintah untuk qada kalau dia terlupa. Selagi tak ada, tak ada. Kaedah penting. Ha. Solat tu, kalau masih dalam waktu tu, perasan dia tak salah mengulangi. Jadi pada kan, yang kata Allah Zuhur kita kata Oh, masih dalam waktu. Maknanya masih dalam waktu lagi setengah jam sebelum habis Zuhur. Ah, dia dapat tahu kiblat salah. Mata dia tahu tu nampak Kaabah contohnya lah. Wajib tak dia ulang? Sekejap ni tak wajib juga. Sebab kalau dia ulang tu qada lah. Kalau dia ulang tu qada. Dia dah buat apa yang diperintahkan untuk buat. Fattakullah mastaqakum. Takwalah pada Allah mengikut kemampuan kau. Dia dah buat apa yang dia boleh buat. Sini. Jadi kalau ada najis kat badannya ke dan sebagainya, semua tak perlu dia qada. Ini antara kaedah yang penting dalam bab ini. Pasal jawab azan tu, ada ulama kata wajib jawab azan. Ini kita bahas. Jadi kalau dah terlepas, berdosa lah. Terlepas ada dah azan baru nak jawab, dah tak boleh lagi. Yang berdosa, dia tak boleh qada. Jadi masa zakat fitrah, bila bayar zakat fitrah ada time ke tak ada time? Di antara apa? Antara pagi Syawal tu sampai ataupun 1-2 hari dia ada kelonggaran lah. Sampainya imam naik apa ni mimbar untuk khutbah hari raya ataupun ketika nak solat lah. Taruhlah dia terlupa atau dia apa-apa semuanya lah, dia tak bayar zakat fitrah waktu tu. Lepas tu dia boleh qada tak bayar zakat fitrah? Dia tak boleh. Dia hanya boleh qada kalau ada perintah yang baru. Misalnya tak pernah suruh untuk orang yang itu bayar zakat fitrah qadaan. Begitu juga jadi 3 hari untuk sembelih kurban. Dan lepas 3 hari baru dia ada duit untuk apa ni? Untuk beli kurban, untuk beli kambing. Kambing dia hilang 3 hari. Dan hari keempat baru kambing dia datang balik. Nak sembelih lah sekarang. Boleh tak disembelih? Qada kan korban? Tak ada orang cakap boleh. Sebab tak ada perintah yang baru untuk qada bila dah terlepas waktu. Kalau orang azan review, tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Awak tak dengar azan betul-betul. Itu azan semalam punya ataupun 10 tahun dulu punya. Hakikatnya awak tak dengar azan. Awak cuma awak dengar azan, tapi awak dengar azan 10 tahun dulu. Wajib tak jawab azan 10 tahun dulu? Tak wajib. Sama lah. Salam orang salam kat radio. Melainkan itu live punya azan. Live punya azan ke? Maknanya dia live telecast azan dia. Tak. Dia kan recorded. Recorded tak lah. Tapi kalau live telecast macam apa, kat internet ke, direct terus ke, ataupun TV direct terus ke, boleh cerita juga awak dengar azan. Walaupun tak cara tak cara langsung, dia macam langsung je. Kalau recorded tak wajib. Dan ini tak disyariatkan. Tak disyariatkan. Lepas tu kata ulama, kalau awak nampak muazzin kat depan tapi awak tak dengar suara, wajib tak azan? Tak wajib azan. Pasal awak tak dengar. Nabi SAW, bila kamu dengar muazzin azan, maka katakanlah sebagaimana dia katakan. Sekarang awak tak dengar, awak cuma nampak. Bahkan ada ulama kata, kalau awak jawab juga, awak baca azan konon-konon macam dengar, bid'ah. Sebab awak buat satu perkara yang tak diperintahkan ibadat. Awak perkara buat perkara yang tak diperintah, lagi bahaya lagi. Saya tak mahu buka benda-benda ni, dia susah sikit. Main apa kaedah-kaedah ni, sikit-sikit boleh lah. Kalau banyak-banyak kaedah-kaedah ni awak pakai macam gitu sembrono je, habis nanti. Baik, kaedah mereka macam ni. Bila ada perintah, hukumnya apa? Wajib, that's it. Lagi tak ada dalil yang mengeluarkan dia karinah daripada wajib, dia wajib. Lagi ni ibadat, jawab azan. Jadi pada mereka wajib. Kalau tak buat berdosa. Baik, pergi kepada syarah Imam Nawawi tadi. Jadi yang benarnya, kita bila dah lakukan apa yang kita diperintahkan, kita tak perlu nak qada. Bahkan itu menafikan apa? Keringanan. Hikmah daripada disyariatkan bertayamum. Dia adalah rukhsah, memudahkan kita. Kalau kita lihat ayat tayamum tu dalam surah Al-Maidah, akhirnya Allah SWT kata apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak mahu untuk kamu apa? Kesusahan, kesempitan, tapi Allah inginkan apa? Untuk kamu bersuci. Itu dia. Dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Jadi bukan nak susah-susah. Ha, susah. Lain-lain. Maidah yang akhir. Yang hadis-hadis ni semua berkenaan dengan Maidah. Sebab dia turun ayat apa tu, kisah tu, peristiwa Muraisyah. Muraisyah ni turun dalam surah Maidah. Maidah ni turun waktu tu lah. Allahu a'lam. Tak kaji lagi. Banyak lagi yang saya tak tahu daripada yang saya tahu. Tak sempat nak cek. Tapi Maidah yang akhir. Baik, kemudian kita teruskan. Wa amma jinsu ma yutayammamu bihi. Adapun jenis tanah ke apa ke yang kita gunakan untuk bertayamum, fakhtalafal ulama fihi. Maka sekali lagi ulama berselisih pendapat tentangnya. Fadhhab Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Munzir wa Dawud Az-Zahiri. Dan wa aktsarul fuqaha. Ini ulama-ulama yang berpendapat bahawa la yajuzu tayammum illa bi turabin tahir lahu hubar ya'laku bil 'udwi. Mesti tidak sah bertayamum melainkan dengan tanah yang suci. Satu syarat dia suci, dan yang ada debu yang melekat pada badan, pada anggota badan. Jadi ada dua syarat. Satu dia bersih. Satu lagi dia ada debu yang melekat. Bukan setakat debu. Tak, debu yang tak boleh melekat tak cukup lah. Tak cukup banyak. Mesti debu banyak sikit boleh melekat. Mazhab Syafi'i, Ahmad Ibn Munzir, Daud Zahiri. Dan berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, yajuzu tayammumu bi jami'i anwa'il ardi hatta bi sakhratil maghsulah. Mereka berkata boleh bertayamum dengan semua jenis tanah, walaupun dengan batu yang telah dicuci. Batu bersih yang tak ada tanah. Maknanya hujan, batu tu dah tak ada debu, tak ada apa. Boleh tak tepuk kat situ? Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, boleh. Wazada ba'du ashabi Malik fajawwazahu bikulli ma ittasala bil ardi min al khashabi wa ghairihi. Bahkan ditambahkan, ada sebagian ulama Maliki menambahkan bahawa boleh bertayamum dengan apa juga yang bersambung, melekatlah dengan tanah, yang ini dengan bumi, daripada kayu dan selainnya. Maknanya apa? Kalau ada yang melekat dengan tanah, pokok lah, pokok melekat dengan tanah, ataupun akar dia melekat kat tanah, awak tepuk kat akar tu pun dah cukup. Akar pokok kelapa ke, pokok apa yang besar-besar tu pun dah boleh, takkan dia kira tanah dia. Tapi kalau akar tu dah terputus, tak boleh, dia mesti melekat dengan tanah. Wa'an Malik fi tajir riwayatan, dan daripada Imam Malik tentang bertayamum dengan salji ada dua riwayat. Ini satu kata boleh, satu kata tak, tak boleh. Fa dhahaba al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri ila annahu yajuzu bi salji wa kullu ma 'ala al-ardh. Berkata Auza'i dan Sufyan ats-Tsauri boleh bertayamum dengan salji dan semua yang ada atas bumi. Wallahu a'lam. Tapi di sini saya baca tafsir Adha'ul Bayan Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala, dia kata mereka walau bagaimana pun bersepakat tak boleh bertayamum dengan apa ni, emas, perak, confirm tak boleh. Maksudnya kalau ada emas perak kat atas bumi, tak boleh tepuk dengan tayamum dengan atas emas dan perak. Begitu juga ada khilaf tentang ma'adin. Ma'adin maknanya besi dan sebagainya, apa lagi, logam-logam lain lah, yang itu tak boleh. Kemudian tak boleh menggunakan makanan. Maknanya kalau ada roti ke kat atas tanah, tepung lagi, macam tepung tak boleh, pasal ada makanan. Ada debu ke tak ada debu, walaupun di atas muka bumi. Wa amma, baik, dalam hal ini mana yang betul? Ini masalah berat sikit. Alat yang digunakan tayamum yang kita jumpa adalah dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang bersih, tayyiban. Jadi sa'id ni, itulah tafsiran tentang sa'id. Ada kata sa'id ni bumi. Sa'id ni apa juga yang di atas. Layer yang paling atas bumi, itulah yang dimaksudkan kat sini. Sama ada dia pasir, batu, tanah, apa juga. Macam tadi pok, kayu, salji, apa semuanya boleh masuk. Tapi ada yang mengatakan, ya betul, sa'id dekat sini semua yang atas bumi. Tetapi ia dikhususkan dengan hadis. Minta maaf, ayat tu pula kata, ada satu ayat tu kata minhu, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu daripadanya. Jadi minhu dekat sini maknanya, kata mereka, sebahagian daripadanya, sebahagian daripada bumi. Maknanya apa? Mesti nak kena ada yang sebahagian daripada bumi tu mesti nak kena melekat. Jadi mesti ada, ada debu. Mesti ada debu. Yang ada debu apa? Tanah, bukan pasir. Batu tak ada tanah, tak ada, tak ada debu. Jadi mesti yang ada debu melekat baru boleh tayamum. Jadi kalimat minggu ni antara ada punya isu. Minggu. Jadi tafsiran pertama sebahagian. Dan Nabi SAW dalam hadis pun ada debu dia tiup lagi. Yang kedua kata bukan minggu, yang ni permulaan. Macam kita mula daripada Mekah, yang ni dari Mekah ke Madinah macamnya, yang ni nak bunyi. Apa makna yang kedua ni? Dan Allah SWT boleh katakan sapulah wajah kamu dan tangan kamu darinya. Maknanya kita mulakan daripada tanah. Bukan mestinya ada tanah melekat bahagian tanah tu ada yang kita gunakan untuk bertayamum. Yang penting kita daripadanya. Macam orang kata, aku pergi daripada Mekah ke Madinah. Sebahagian Mekah tu kita tak bawa pergi Madinah. Dia mula daripada Mekah, betul? Sampai ke Madinah. Jadi kita mula daripada, kita tepuk mula dari situ. Sama ada dia ada sebahagian daripadanya kat tangan ataupun tak ada. Jadi kalau sudah bahas lafaznya, ini apa ni, ba'diyah, ini maknanya ibtidaiyah. Jadi pasal min ni ada dua makna. Dan kata mereka, yang lebih mudah adalah tafsiran yang kedua. Sebab tak semua tempat kita boleh jumpa tanah yang berdebu. Kalau orang tepi pantai contohnya, ya pantai dah ada air lah. Okey, tempat yang tak ada yang baru hujan contohnya. Jadi debu semua dah kering lah. Bukan dah kering, dah basah, dah melekat. Jadi mana nak ada debu lagi? Pinggang pun dah tak ada debu. Ataupun yang ada cuma batu dan sebagainya. Jadi apa ni, tak sampai maksud daripada bertayamum. Boleh? Kemudian ada lagi satu dalil untuk mazhab jumhur ataupun mazhab Syafi'i lah, yang mensyaratkan ada debu ni, adalah hadis Nabi SAW, waju'ilat liyal, ada lima perkara yang dilebihkan kepadaku di atas umat-umat lain. Yang disebutkan antaranya, aku boleh semayang kat mana-mana atas muka bumi ni, dan bumi ni boleh jadi alat pensuciku, kan? Boleh jadi alat bersuci, yang ni boleh bertayamum dengannya. Dan ada lafaz hadis, waju'ilat liyal, waju'ilat turbatuha li tahura, dan dijadikan tanahnya untukku sebagai alat suci. Apa maksudnya dekat sini? Hadis Nabi SAW ini, lafaz dia sahih. Kalau Nabi SAW sifatkan debunya itu, tanahnya itu, daripada bumi ini semua, tanah dia itu yang menjadi alat suci. Jadi itu syarat kata mereka. Mafhum dia, selain daripada tanah, tak boleh dibuat tayamum. Ini perkara sebenarnya, kalau kita dapat satu ni, bawah dia ada banyak masail. Kita boleh daripada tanah, sebab tanah tu yang ada debu. Ini antara dalil mereka yang paling kuat, tapi pun tak cukup kuat. Apa jawapan dia? Ini antara dalam kaedah dinamakannya mafhum mukhalafah. Adakah bila Nabi SAW kata dijadikan tanah hanya sebagai adat untuk tayamum, selain tanah tak boleh? Mafhumnya selain tak boleh kan? Tapi mesti ke macam tu? Adakah bila disebutkan sesuatu daripada umum sesuatu, satu bahagian individu daripada keseluruhan bumi ni, dalam bumi ni ada apa? Ada tanah kan? Ada satu bahagian tanah. Ada satu bahagian apa? Salji lah. ada bahagian apa lagi lah yang lain-lain, rumput dan lain-lain lagi macam-macam. Tanah ni sebahagian. Bila disebutkan sebahagian ni, adakah maknanya tu jadi khusus tanah je, lain semua tak boleh pakai? Itu isu dia. Baik, kalau tak tahu, kena lihat ayat-ayat lain. Allah SWT kata apa? Hafizu ala salati wa salawati musta. Anjing datang, dia jilat bekas air seseorang daripada kamu, kan? Kalau dia jilat bekas makanan, tak payah cuci 7 kali. Itu kalau dia jilat. Kalau dia minum, itu kalau bekas yang ada air. Kalau bekas tak ada air ataupun lain daripada itu, dia jilat baju. Kalau awak ikut kaedah awak, bila disebutkan satu perkara sifat tu, itu khusus bagi itu je, lain tak masuk. Betul tak? Jadi lain patutnya tak masuk. Tapi awak tengok sebenarnya banyak dalam nas-nas kita tak boleh pakai itu. Lemah. Cuma persoalannya, ada kalanya kita gunakan mafhum mukhalafah, ada kala kita gunakan, tapi ada kala kita tak gunakan. Jadi antara tempat yang kita tak gunakan, bila kita tahu ada tanda-tanda bahawa disebutkan perkara tersebut bukan untuk khusus, tapi kerana biasanya macam tu. Biasa anjing datang, dia jilat dekat tempat air. Biasa, bukan mesti macam tu. Jadi illah dia, sebab dia bukan pasal apa ni, air tu atau bekas tu, tapi pasal dia jilat. Dia jilat apa pun, hukumnya sama. Dia jilat apa pun sama, baju ke apa ke apa, boleh. Wala ta'kulu ah, wala ta'kulu riba ad'aban mudha'afa. Jangan kamu makan riba berlipat kali ganda berlebih-lebihan. Mafhumnya, kalau riba sikit-sikit boleh. Sikit berapa tu awak tafsirkan? 5%, 6%, 7%, 3.5% dan sebagainya. Adakah kita faham yang itu? Kenapa kita tak faham yang itu? Allah kata berlipat kali ganda, kita kata tak, sikit pun tak boleh. Sebab kita faham Allah tak maksudkan tu. Kerana kebiasaannya orang makan riba tu, lama dia akan apa? Dapat berlipat kali ganda. Tak menafikan yang sedikit. Sama juga dalam masalah tayamum. Dan lepas tu kita nak ambil apa tu, roh daripada syariat ni, daripada pensyariatan tayamum, dia adalah untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Sebab tu kalau dah tahu macam ini, tak payah susah sebenarnya. Risau nanti kalau tak ada air nak tayamum dengan apa, tanah apa. Dia tak payah bawa paket ada tanah pun, tak payah. Pada itu dah makin susah, itu dah jadi susah. Tak payah saya. Kita baca dalam hadis Nabi SAW, tayamum ke mana? Tembok lagi. Tembok, tanah, tembok. Nasib baik tembok tu melekat kat tanah. Taruh tembok tu tak melekat kat tanah, macam mana? Yang menjawabkan bukan pasal tu. Apa juga di atas tanah. Baik, kemudian perkara yang berikutnya, adapun hukum tayamum, maka mazhab kami dan mazhab kebanyakan ulama bahawa ia tidak mengangkat hadas, tapi ia membolehkan solat. Maka ia membolehkan fardu dan apa juga yang dia nak lakukan daripada ibadah-ibadah sunnah. Yang ini mazhab jumhur. Yang ini kalau mazhab yang empat tu, tiga daripada yang empat. Imam Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua kata dia tak mengangkat hadas, tapi dia membolehkan kita solat. Tapi Abu Hanifah kata dia membolehkan solat. Kenapa mereka katakan dia tidak mengangkat hadas? Sebab kalau dah ada air, dia kena mandi. Kalau dia ada air, nak solat lagi dia kena wuduk. Kalau dah angkat hadas, kalau tak buang angin, tak apa, tak ada perkara yang batalkan wuduk, perlu tak kita angkat wuduk lagi? Perlu tak mandi? Tapi ijma' mengatakan kita wajib mandi bila jumpa air. Menyebabkan dia tak mengangkat hadas. Jelas kan dalil mereka? Tapi Abu Hanifah kata dia mengangkat hadas. Tapi dia pun ada masalah juga. Bagaimana nak jawab kalau jumpa air dia kena mandi, dia kena wuduk? Jadi kalau dia tak dapat jawab yang itu, nampak macam pendapat jumhur yang lebih kuat. Jadi jawapannya macam ni. Dia adalah tayamum ini, dia mengangkat hadas secara sementara. Ini yang paling cantik sekali. Tak ada jawapan lagi tepat daripada ni. Jawapan ini menggabungkan semua dalil. Dia jamakkan semua dalil. Tayamum mengangkat hadas, tapi buat sementara waktu. Sampai bila? Sampai jumpa air. Bila jumpa air, batal hadas, batal tahara tu, batal tayamum. Macam ini kita jumpa, kita dapat kompromikan semua dalil. Selamat kita daripada kemusykilan. Jadi kalau demikian, dia nak tayamum dia macam dia kursi dia mengakil macam pesawat atas muka bumi. Ini yang dia kenal macam di sekitar dia pakai akil dia kursi. Kalau nak tanya saya ke nak tanya pendapat ulama, banyak yang kata boleh. Batu ke atas muka bumi yang telah dicuci, garanti tak ada apa-apa debu pun, dah, dah turun hujan habis, dah bersih. Boleh tak tayamum? Diorang kata boleh. Dalil semua ada dah tadi dah sebut. Tanya saya pendapat ataupun tanya ada pendapat kata boleh tak boleh. Sekarang awak bukan tanya pendapat, awak tanya hujah dia. Hujah dia tadi, itu tadi. Hujah dia kata pakai tanah apa dia, tahu kan? Minhu satu. Satu yang ini hadis tanah. Perbuatan Nabi SAW pun ada tanah. Itu hujah. Sekarang awak dah dengar bahawa hujah ni yang mula-mula nampak macam kuat, kita dah jawab dah. Semua dah jawab kan? Ha. Jadi ikan asin tak boleh makan? Kalau ikut hujah ni, kena ikan fresh. Okay. Jadi tak kuat, tak kuat untuk mengkhususkan. Tapi tak bermakna bahawa apa ni, jika kita ada tanah yang ada tanah dengan apa tadi nak, kerusi meja apa semuanya, jangan pakai tanah, pakai kerusi meja. Dah, tak ada orang cakap macam itulah. Kita berhati-hati dalam apa ni, dalam agama kita. Pakai tanah, ada tanah, kita usaha cari tanah. Tapi kalau tempat tak ada tanah, semua simen. Simen tak, rumput. Rumput mana? Tanah, debu. Awak nak cari tempat yang, tak, yang ada tanah, nak pergi construction site, tak punya jauh. Nak solat ni pasal susah kan? Susah kan senang? Macam cari air je nak cari. Ada tempat banyak tanah lah, ada tempat tak banyak tanah. Jadi bolehlah pakai, kalau dah tak jumpa tanah, pakai je apa yang kita ada guys. Untuk keluar daripada khilaf, ambil benda-benda yang memang ada atas tanah. Dekat, macam tadi kita jumpa. Sebab dia balik kepada lafaz sa'id. Sa'id yang ada atas tanah. Okay, jadi kata ulama yang mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama, dia tidak mengangkat hadas tapi dia membolehkan solat. Jadi dia boleh membolehkan solat fardu dan juga sunat-sunat, solat-solat sunat ke apa yang dikehendaki. Wala yajma'u baina fariidatain bitayammumin wahid. Tak boleh dia menggabungkan dua solat fardu dengan satu tayammum. Sebab dia tak mengangkat hadas, dia cuma membolehkan solat. Dah habis solat tu, dah batal balik. Jadi kena tayammum lagi, dia tak boleh combine dua solat fardu, yang ini zuhur asar misalnya, ataupun maghrib isyak, ataupun isyak subuh, tak boleh. Kecuali apa? Kecuali solat jama'. Ini mazhab Syafi'i pun ada kata juga, kecuali solat jama'. Sebab dia dikira sebagai satu solat. Wa inna wa bitayammumihi fard istabahal fardhu wan nafilah. Kalau dia niatkan dengan tayammumnya untuk solat fardu, dia boleh solat fardu dan solat sunat. Tapi kalau dia niat untuk solat sunat, maka dia hanya boleh solat sunat saja. Walam yastabih bihil fard. Tak boleh dia solat fardu. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Dia niat untuk solat apa, sunat. Sunat saja dia dapat. Tapi kalau niat untuk fardu, dapat fardu dan sunat. Daripada sudut apa, fardu tu merangkumi yang bawah dia, yang sunat. Jadi ini semua adalah hujah-hujahnya, tapi tak ada yang jelas lah daripada dalil. Allah SWT perintahkan tayammum, tak sebutkan solat fardu ke sunat. Baik, walahu an yusalli ala janais bitayammumin wahid. Boleh dia solat jenazah yang banyak. Janais tu plural untuk jenazah-jenazah. 3-4 jenazah pun dia boleh solat dengan satu tayammum. Walahu an yusalli, yang ini lepas jenazah ni datang satu jenazah lagi, so, tak payah ambil tak payah tayammum lagi. Walahu an yusalli bitayammumil wahid fardhu wa janais. Dan dia boleh solat dengan tayammum yang satu, solat fardu dan solat jenazah-jenazah. Wala yatayammam qabla dukhuli waqtiha, jangan dia bertayammum sebelum masuk waktunya. Ini sebab dia bukan mengangkat hadas. Dia cuma membolehkan je. Bila kita bolehkan? Bila darurat. Bila darurat? Bila masuk waktu. Sebelum masuk waktu, tak boleh. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Wa idza ra'a al-mutayammim li fadlil ma' ma'an wa huwa fi shalah lam tabtul shalatuhu. Tapi kalau seorang yang bertayamum kerana tak jumpa air, bukan kerana sakitlah, dia nampak air sedang di dalam solat, solatnya tak batal. Ini masalah khilaf lagi. Solatnya tidak batal. Dah kita katakan tadi, ulama' lain kata apa? Batal. Dan yang selamat dalam hal ini, batal. Sebab dia dah kira jumpa air. Tetapi kalau ikut kaedah tadi, tak boleh qada' melainkan dengan perintah yang baru. Agak-agak macam mana? Tak batal ke batal? Sedang-sedang salat, ada orang bawa air. Ni air banyak ni bawa. Kalau dia bertayamum tadi sebab apa, dia tak bayar bil, air putus. Jadi ada orang baru bayar bil, sekarang air dah masuk ni bunyi zzzz kan. Dia batalkan salat dia ke tidak? Untuk dia mengambil wudu dengan air. Ikut mazhab Syafi'i, tak payah batal kan. Ikut jumhur, batal kan. Sebab syarat dia tayamum bila tak ada air, sekarang dah ada air, batal. Bila ada asal dah datang balik, dia punya badal ganti dia dah tak boleh pakai. Tapi ikut kaedah tadi, tak boleh qada'. Maksudnya kalau dia batal kan, artinya dia kena buat lagi sekali kan. Tak boleh qada' melainkan dengan ada perintah baru. Tak ada perintah baru. Ini kaedah yang digunakan kalau kat sini, ia menguatkan lah bahawa tidak batal. Itu kata Syekh Uthaymin, yang sebaiknya batalkan dan ambil wudu. Baik, lahu an yata'an yutimmaha illa idza kana mimman talzamuhul i'adah. Bahkan dia boleh menyempurnakan solat yang dengan tayamum tadi, kecuali jika dia memang orang yang wajib mengulang solat. Siapa yang wajib ulang solatnya dengan bertayamum? Mazhab Syafi'i, orang yang ada najis. Orang yang ada najis, lepas tu tayamum boleh solat, tapi kena ulang solat tu. Ini masalah yang pelik dalam mazhab Syafi'i. Baik, fa inna solatahu tabtul bi ru'yatil ma, kerana solatnya tidak batal dengan melihat air. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Kat Singapura tak ada air. Keliling Singapura ada air. Dalam Singapura ada air. Mana lah, pergi je. Pergi je tepi. Pergi sampai habis mesti jumpa air. Tak ada. Rumah orang banyak, flat ada, semua ketuk minta air. Beli, beli. Kan kita dah terangkan. Ha? Oh, Bukit Timah ada gunung. Turun ambil cari air. Mana boleh? Tak, tak. Apa, bila? Waktu habis lah. Waktunya habis. Ha. Dia kena cari air. Kalau let's say bila dia sampai jumpa air, dia dah wuduk, dah terkeluar waktu, keluar waktu, main maghrib, macam main isyak, jamak ke tak jamak, tak, tak ada hal. Dia tak berdosa. Sebab dia tak dapat solat pada waktunya kerana air tak ada. Allah perintahkan dia suruh cari air dulu. Dia cari air. Itu pendapat yang kuat. Allah SWT dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak menerima solat seorang daripada kamu jika dia batal wuduk. Sampailah dia berwuduk. Jadi macam mana dia nak solat dengan tayamum? Jadi kena cari air. Singapura memang banyak air. Soalan Sebab tu masalah yang lemah adalah kita bertayamum untuk dapat, ada dua masalah, untuk dapat solat jemaah ataupun untuk dapat solat dalam waktu. Kalau kita tak tayamum, kita terlepas solat jemaah contohnya. Mengikut pendapat kata jemaah tu lah, wajib, wajib ain, fardu ain. Ataupun terlepas waktu solat. Tentu sekali Allah perintahkan kita solat pada dalam waktu. Jadi ada yang mengatakan boleh tayamum. Dekat dalam tu tak sempat kita baca. Siapa kata? Abu Hanifah. Abu Hanifah kata boleh tayamum untuk solat apa? Untuk solat jenazah kalau takut terlepas, untuk solat hari raya kalau takut terlepas. Dan kalau dia ambil air, dia wuduk dengan air, dia terlepas. Jadi kita dah katakan tak boleh. Kita pergi pada asal tadi, kita hanya boleh bertayamum bila tidak ada air. Jadi kalau kita terlepas waktu kerana kita pergi cari air untuk berwuduk, adakah kita berdosa? Tidak, sebab kita terlepas sebab kita ikut perintah. Mana boleh kita dihukum sebab ikut perintah? Kita ada perintah suruh solat dalam waktu, dan kita ada perintah sebelum solat mesti cari air. Mana yang awak nak dahulukan? Nak ambil perintah solat dalam waktu ke? Ataupun ambil perintah yang sebelum solat ambil wuduk dulu? Kan nampak? Awak kena ambil perintah yang apa? Wuduk dulu baru solat. Lepas tu kalau boleh dalam waktu, dalam waktu. Kalau terlepas waktu, terlepas. Kemudian kita dapat hadis, kita jumpa hadis bahawa seorang itu bila dia lambat keluar dari rumah nak pergi masjid, tapi imam dah start solat, Nabi SAW suruh dia lari sprint sampai jatuh, sampai apa ni, sampai tulang orang semua, kerana dapat jemaah yang wajib. Kalau ikut pendapat dia wajib, ataupun Nabi SAW suruh jalan slow yang tadi. Sakinah tiwal waqah. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Mana yang kau dapat, kau solat sama-sama. Mana yang terlepas, engkau ganti. Kau sambung. Kau sempurna je. Boleh tak pakai hadis ini dalam masalah sampai terlepas waktu pun? Jadi kalau let's say itu jemaah last punya jemaah, akhir waktunya, 1 minit sebelum jemaah habis, kita lari ke? Kita jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan sampai terlepas waktu, sampai terlepas waktu. Kalau kata boleh kelam kabut kerana dah dapat waktu, solat tu pun boleh laju-laju kerana dapat waktu. Fasting kerana takut hilang waktu. Ataupun disuruh kita solat relax-relax juga walaupun waktu terlepas. Kita relax-relax juga lah sampai, walaupun waktu terlepas, tapi kita segerakan lah solat tu kalau mana yang kita boleh. Tapi jangan sampai kita terlampau cepat. Jadi ini yang tepat dalam hal ini, insyaAllah. Jadi kita, apa yang kita belajar kat sini, kita ada kelonggaran. Islam ada kelonggaran, bila susah dia ada kelonggaran. Tetapi dalam kelonggaran itu juga ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat ni tak menafikan dia punya apa? Kelonggaran. Jadi kita lihat tak ada yang susah kat sini. Tak ada yang susah kat sini. Walaupun terlepas waktu, kita tak berusaha. Apa yang susahnya? Tak ada susah kan? Tak ada susah. Alhamdulillah. Awalan wa akhirat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.